yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, hendakkah engkau coba mengerti? Lihat aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tu menanti? Terima kasih.